ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita ulang sebentar matannya. Beliau membawakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa innama akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillin, yang aku takutkan pada umatku adalah adanya pemimpin-pemimpin yang sesat. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau rakyatnya sesat, kalau seseorang sesat, biasanya pengaruhnya sedikit. Paling yang ikut sesat istrinya atau anak-anaknya, kan gitu. Umumnya kan istri mengikuti suami, anak-anak mengikuti ayahnya, gitu. Tapi kalau tokoh, kalau pemimpin, biasanya ratusan orang ikut sesat, bahkan mungkin ribuan, bahkan mungkin jutaan. Oleh karena itu Nabi mengkhawatirkan adanya pemimpin-pemimpin sesat, mengatasnamakan Islam tetapi menyebarkan dakwah Rafidhah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya. Wa idza waqa'a alaihim as-sayf, apabila pedang telah ada di tengah-tengah mereka, artinya sudah ada pembunuhan sesama muslim. Zaman Abu Bakar belum ada, zaman Umar belum ada, apalagi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada. Pedang diangkat di antara sesama muslim belum ada. Bukankah Umar mati terbunuh? Iya, tapi yang membunuh bukan seorang muslim. Bukankah Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat? Iya, tetapi mereka orang-orang murtad, bukan disebut sebagai perang sesama muslim. Kapan mulai diangkat pedang sesama muslim? Utsman bin Affan, zaman Utsman bin Affan. Nah, jika pedang telah terangkat, pedang telah dihunus di antara sesama muslim, lam yurfa ila yaumil qiyamah, tidak akan selesai sampai hari kiamat. Terus ada. Maka semenjak perang saudara sesama muslim di zaman Utsman sampai zaman Ali, sampai zaman Muawiyah, terus selalu ada sampai hari ini. Selalu ada perang sama muslim, mengatasnamakan mazhab, mengatasnamakan firqah, mengatasnamakan ini itu, sesama muslim berkelahi. Wala taqumu as-sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, dan tidak akan datang hari kiamat sebelum adanya satu hay. Hay itu arti asalnya kabilah, suku. Sampai adanya satu suku di antara umatku ini, satu kabilah di antara umatku ini yang akan mengikuti orang-orang musyrik, yang akan bersama orang-orang musyrik. Ini ada dua tafsiran, nanti akan di bahas oleh beliau, apakah badannya, apa ajarannya, ya, dua-duanya bisa. Karena sebagian kaum muslimin hari ini meninggalkan negerinya yang muslim, Indonesia misalnya, memilih tinggal di Jepang, memilih tinggal di Amerika, ada kan? Nah, ini badannya, badannya lebih besar keyakinannya. Ada seorang muslim yang tinggal di Jepang, di Amerika, dia berdosa tapi belum kafir kalau memang dia sholat, dia puasa gitu. Kalau ajarannya terancam kafir. Ya, orang muslim yang mengikuti ajaran kaum musyriki. Nah, seperti itu. Sebelum datangnya hari kiamat akan terjadi seperti itu. Adanya kaum muslimin yang akan mengikuti orang-orang musyrik, hidup di tengah-tengah negeri orang musyrik. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awtan. Dan juga tidak akan datang hari kiamat sampai segolongan dari umatku menyembah berhala. Ya, ini wahid. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita tidak meragukan kebenarannya bahwa akan ada golongan dari kaum muslimin ini yang akan menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Dan akan ada di tengah-tengah umatku pendusta-pendusta yang jumlahnya ada 30. Pendusta-pendusta yang jumlahnya ada 30. Masa orang dusta cuma 30? Berarti bukan dusta sembarang dusta. Ya, dusta terbesar aqdabul firaq. Ya. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Ketiga puluh orang itu mengaku dirinya seorang nabi. Ini kedustaan yang luar biasa. Yes. Orang bodoh mengaku ulama, orang bodoh mengaku pintar, dosa. Dosa kan? Apalagi ini mengaku nabi, mendapatkan wahyu dari Allah. Dosa yang sangat besar. Wa ana khatamun nabiyyi. Dan aku adalah penutup para nabi. Khatam di sini penutup, tidak boleh diartikan dengan cincin. Walaupun cincin bahasa Arabnya juga khatam. Ya. Karena kan bahasa itu mengikuti kalimat, bukan kalimat mengikuti bahasa. Ya. Kata-kata itu mengikuti kalimat, bukan kalimat mengikuti kata-kata. Ya. Saya terkena bisa ular. Ini bisa ini apa yang dimaksud dengan bisa di sini? Tentu mengikuti kalimat itu. Enggak mungkin bisa dapat mampu. Kita semua tahu itu. Nah, orang Ahmadiyah menafsirkan khatam ini sebagai cincin. Karena secara kamus memang cincin bahasa Arabnya juga khatam. Ini berarti dia seperti dalam bahasa tadi, kalimat tadi, saya terkena bisa ular. Kalau begitu boleh dong orang menafsirkan bisa di sini dengan dapat mampu, kan jadi hancur kalimat itu. Ya, hari-hari. Karena mereka bukan orang Arab, mereka tidak paham. Maka sekali lagi kesesatan orang-orang Islam dalam memahami Al-Quran diawali ketika Al-Quran ini mulai dipeluk oleh orang-orang Ajam, orang-orang non-Arab, orang-orang yang tidak paham bahasa Arab. Maka khatam dikira cincin. Maka menurut orang Ahmadiyah, Nabi Muhammad itu khatamun nabiin, betul. Bagaimana yang difirmankan oleh Allah? Betul, mereka terima. Khatamun nabiin, Nabi Muhammad itu khatamun nabiin. Apa artinya? Cincinnya para nabi, hiasannya para nabi. Jadi di antara nabi-nabi yang jumlahnya 124.000 itu, 313 rasul, 25 yang diceritakan dalam Al-Qur'an, cincinnya, hiasannya yang terbaiknya Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW bukan Nabi terakhir, kata orang Ahmadiyah yang jelas-jelas anggapan ini sesat, batil, keliru. Ya, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelah aku. Wah, dijelaskan. Nah, berarti khatamun nabiyyin, nabi yang tahu arti khatamun nabiyyin. Beliau jelaskan Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelah aku. Jelas. Berarti khatam bukan cincin, tapi penutup. Penutup bahasa Arabnya juga khatam, tutup. Tutup itu khatam, cincin juga khatam. Gitu. Sekali lagi, memahami ini cincin apa tutup tergantung kalimatnya, kan begitu. وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةٌ. Dan akan senantiasa ada di tengah-tengah umatku ini satu golongan, satu kelompok yang terus berada dalam kebenaran, mansurah, yang akan selalu ditolong oleh Allah. Maka para ulama menyebut sebagai Ta'ibatul Mansurah atau Al-Firqatun Najiyah. Kalimat ini hak yang pertama kali mengucapkan Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti as-salaf al-sunnah wal jamaah al-ghuraba. Adapun firqah-firqah yang ada hari ini dari Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, atau yang memang dinamakan oleh pendirinya hari ini seperti Jama'atul Muslimin dan seterusnya, ini tidak pernah keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara istilah nama, baru nama saja sudah beda, apalagi isinya. Baru nama saja ya, masih mending saudara-saudara kita yang di kampung-kampung menamakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, penamaan itu kan betul. Baru isinya yang salah ya. Tapi kalau ini namanya juga salah ya. Kami apa? Kami tidak disebut Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Kalau mereka menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Al-Firqatun Najiyah atau As-Salaf atau Ta'ifatul Mansurah, benar. Walaupun isinya belum tentu benar, tapi secara penamaan sudah benar. Gitu ya. Ini akan selalu ada. Tidak mungkin ada satu zaman, satu masa di mana kelompok ini tidak ada. Nol, kosong, tidak mungkin. Ya. Yeah. Ini kabar gembira dari Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat munculnya para pendusta mengaku sebagai nabi, di saat sebagian kaum muslimin mengikuti orang-orang musyrik, di saat sebagian kaum muslimin menyembah berhala, di saat tampilnya pemimpin-pemimpin yang sesat, tapi masih ada di tengah-tengah mereka Al-Ta'ifatul Mansurah, Al-Firqatul Najiyah, Al-Ghuraba, As-Salaf. Berarti ini kabar gembira. Kan Nabi mengatakan seperti itu. Hadis-hadis sebelumnya juga ada doa Nabi yang tidak terkabul, tapi ada yang terkabul. Jadi ada berita buruk, ada berita baik ya. Oleh karena itu tidak boleh kita putus asa ya. Seperti Nabi katakan akan muncul 72 kelompok sesat, kan begitu, yang semuanya akan masuk neraka. Tetapi Nabi juga menyebut satu kelompok yang selamat. Ma'ana 'alaihi al-yawma wa ashabi. Menurut kabar gembira kan? Kalau Nabi hanya mengatakan 72 sesat, ini kabar buruk semua, tapi Nabi menambah satu yang masuk surga. Berarti ini kabar gembira. Tugas kita, wajiban kita, bagaimana caranya agar kita masuk ke kelompok yang satu itu? Ya. Yes. Kalau kita berusaha bagaimana supaya tidak ada kelompok-kelompok, semuanya satu kelompok, berarti kita mau membatalkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Wajiban kita, tugas kita, tentu setelah mengimani sabda Nabi tadi karena memang sahih, kita berusaha sekuat tenaga untuk masuk ke kelompok yang satu itu, yang dimana Rasul dan para sahabat masuk ke kelompok itu. Berarti dengan kata lain, kelompoknya Rasul dan para sahabat, golongannya Rasul dan para sahabat, yang dengan istilah lima istilah tadi. La yadurruhum man qadalahum. Tidak akan memudorotkan mereka. Mereka siapa? Mereka Al-Firqatun Najiyah ini atau Ifatul Mansurah ini yang selalu ada setiap zaman ini, tidak akan, mereka tidak akan dimudorotkan oleh man qadalahum, orang-orang yang tidak suka kepada mereka, orang-orang yang benci kepada mereka, orang-orang yang tidak mau membantu mereka, mencaci mereka, memerangi mereka, tidak memudorotkan. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang wajib kita yakini, tidak akan dimudorotkan. Tentu timbul pertanyaan, bukankah Imam Ahmad dimudorotkan, di penjara selama 30 bulan, disiksa oleh ahlul bidah, kan mudorot? Bukankah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga dipenjara 7 tahun? Ya, sampai mati di penjara. Siapa yang membicarakan penguasa yang berpaham falsafah Mu'tazilah? Kan mudharat. Jawabnya? Jawabnya? Iya, bukan mudharat badan yang dimaksud. Mudharat keluar dari kebenaran itu. Itu yang dimaksud. Ya, bukan mudarat badan. Kalau mudarat badan, Imam Ahmad dimudaratkan, Syekhul Islam dimudaratkan. Hari ini banyak di antara dai-dai salaf dimudaratkan, dicaci maki, difitnah dan seterusnya. Bukan itu maksudnya. Tapi mudarat nanti di akhirat. Mudarat agama, bukan mudarat harta, badan, nama baik. Ini dimudarat. Syekh Muhammad bin habis. Nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab habis di umumnya rata-rata kaum muslimin yang tidak faham. Kan mudarat kan nama beliau. Katakan Wahabi, katakan begini, begitu. Ya, habis di caci maki dan ditambah fitnah. Muhammad bin Abdul Wahab mengharamkan ziarah kubur. Kan dahsyat ini. Ziarah kubur mengharamkan selawat, mau menghancurkan makam baki. Nah, ini fitnah. Luar biasa. Kan mudarat. Ya. Tetapi maksudnya mereka masuk surga, mereka tetap mendapat ridho Allah, mereka selamat dari neraka, mereka sampai meninggal berada dalam manhaj yang hak, itu yang dimaksud. Ya. Tidak dimudharatkan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah memudharatkan mereka, kan gitu. Ya. Artinya memudharatkan mereka versi mereka, artinya banyak di antara orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, orang Jabariyah yang setelah kena dakwah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah lalu masuk ke manhaj salaf. Ya, dari versi mereka dimudharatkan. Nah, salaf tidak. Maka secara umum sampai hari ini. Ya. Mantan salaf masuk ke ini, ke ini, ke itu, ke kita enggak. Ya. Yang ada mantan ini, mantan itu, mantan ini, mantan itu, masuk ke salaf. Ini yang ada. Ya. Saya yakin antum tahu. Ya, atau mungkin di antara antum mantan ini, mantan itu, yang duduk sini mantan ini, ya, antum mengakui, ya, tidak dimudaratkan, salaf tidak dimudaratkan, malah memudaratkan mereka, gitu. Maksudnya mereka menjadi masuk ke salaf. Dari pandangan mereka, mereka dimudaratkan oleh dakwah salaf, maka ditakuti oleh mereka, ditakuti oleh mereka, karena apa? Penuh dengan hujah, penuh dengan jali. Dan dakwah salaf, dakwah hujah, dakwah dalil, bukan dakwah cacian makian. Berbeda dengan firqah-firqah yang ada cacian, makian, jalan-jalan, ya, dakwah jalan-jalan ke sana kemari, naik motor bawa bendera, ya ini dakwah, ya memacetkan jalanan, ya gelar tikar tengah jalanan, bagaimana? Ya dakwah hujah dalil, dakwah dinsi, ya dakwah salaf sekira. Parkir tidak muat mengganggu jalanan, stop, nggak usah ada pengajian. Ya salah seperti itu. Tidak mau mengganggu jalannya kaum muslimin. Wala man khalafahum, dan juga tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala. Sampai datang keputusan Allah, sampai datang ketentuan Allah, karena tidak mungkin dunia ini akan terus baik, berarti tidak kiamat-kiamat, ya, maka akan tiba di mana, ya jangankan salaf, Islam tidak ada, Islam tidak ada, tentu salaf hilang, habis, Islam habis, tinggallah syirrun nas, seburuk-buruk manusia, dan di saat seperti itulah kiamat tiba. Allah perintahkan kepada Israfil untuk meniup sangkakala, dan kiamat tiba di saat syirorunna, seburuk-buruk manusia hidup. Mari kita lihat syarahnya. Beliau mulai dengan A'immatul Mudillin, imam-imam yang sesat, alladzina yakuduna an-nasa bi ismi syar', atas nama syariat, atas nama Islam, mereka memimpin manusia, menggiring manusia. Walladzina ya'khudhuna an-nasa bil qahri was-sulthan, dengan kekuasaannya, dengan paksaannya, mereka menyiksa manusia, menggiring manusia, memaksa manusia, sehingga manusia mengikuti kesesatan mereka. Ya, maka lebih baik kalau penguasa itu, ini sama-sama sesat ya, sama-sama tidak paham, lebih baik kalau penguasa ini tidak memperhatikan masalah agama. Ya, daripada perhatian. Contoh besar siapa? Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun itu sangat perhatian kepada agama, sangat cinta kepada ilmu, tapi keliru sesat. Yang dia pelajari, yang dia baca, yang menjadi guru-gurunya itu kaum falasif wa'alul kalam, maka mudarat. Coba seperti pemimpin kita yang kurang peduli kepada agama, ya, eh, biarkan saja, udah biarin saja. Ya, kita dakwah seperti ini biarin saja. Ya. Kita kan secara kasat mata kita bisa melihat bahwa presiden-presiden kita bukan salah, ya kan? Sampai terakhir nggak kenal apa itu salah. Ya, tapi karena nggak peduli. Coba kalau peduli, ya, beda keyakinan dengan beliau, tentu akan namanya penguasa, punya kekuasaan. Sebagaimana Khalifah Al-Ma'mun, kecuali yang benar. Kecuali pemimpin yang benar, yang hak, ahlu sunnah wal jamaah, tentu lebih baik perhatian kepada agama daripada tidak perhatian. Begitu. Ya. Maka kalau antum ditanya ngaji ke kelompok subhat dengan tidak ngaji, lebih bagus mana? Tidak ngaji. Ya, tidak ngaji. Sering bertanya, gimana Ustaz di daerah saya enggak ada pengajian, adanya yang begini-begini ini. Kan daripada enggak dapat ilmu Ustaz ya, boleh ya? Enggak paham dia. Enggak paham. Lebih baik enggak nambah daripada nambah kemudian kecampuran subhat. Ya. Nah, lihat orang-orang awam yang tidak ngaji kan tidak membahayakan. Salat-salat ya. Ah, begitu balik dagang lagi, ya. Daripada ngaji kemudian sesat, daripada ngaji kemudian bid'ah, kemudian dia bantu bid'ahnya, dia sokong bid'ahnya, dia bela bid'ahnya, gitu. Ya. Kemudian dia menerapkan hukum-hukum yang rusak, yang salah, yang batil. Nah, ini termasuk ulama-ulama yang sesat. Wal ulama al-mudillin alladzina yaj'una anna ma hum 'alayhi syar'ullah wa hum ashaddun nasi 'adawatan lahu. Di mana mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuai dengan syariat Allah. Apa yang mereka dakwahkan, apa yang mereka khutbahkan, apa yang mereka tulis ini sesuai dengan syariat Allah, padahal pada hakikatnya mereka adalah manusia yang sangat memusuhi syariat Allah. Tidak sadar mereka. Ya. Dan sabda Nabi alaihi salatu wasalam ketika ditanya oleh Hudzaifah, setelah kebaikan, setelah kejahilian kemudian kebaikan, apakah kebaikan ini habis ini ada keburukan, ada habis keburukan ada kebaikan lagi, tapi ada dukhon yang dimaksud sunnah-sunnah tapi bukan sunnah Nabi, bid'ah, habis itu apakah ada keburukan, ada keburukan, ini keburukan terburuk yang oleh Nabi dikatakan du'atun ala abwabi jahannam, para dai, para penyeru yang mengajak manusia menuju jahannam. Ini luar biasa dakwah tetapi mengakibatkan kaum muslimin masuk jahannam. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, "Law kana li da'watan mustajabatan, seandainya aku mempunyai doa yang mustajabah, seandainya aku memiliki doa yang makbul, la sarftuha lis-sultan, niscaya doa itu akan aku peruntukkan buat para sultan, para penguasa. Fa inna bisalahihi salahul ummah, Karena dengan baiknya si penguasa, umat ini akan ikut baik. Ya. Nah, ini Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad tentu berdoa, ya. Imam Ahmad tentu berdoa dengan ucapan seperti ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad berdoa dan walillahilham doa beliau terkabul. Ya. Setelah Khalifah Al-Ma'mun meninggal, disusul Al-Waqiq juga meninggal, kemudian terus diganti oleh Al-Mutawakkil yang berfaham Ahlus Sunnah. Jadi kesabaran beliau, kesabaran kaum muslimin yang tidak demo, yang tidak menghujat, yang tidak mencaci maki penguasa, yang tidak melawan penguasa, Allah balas. Allah balas dengan kenikmatan yang sangat besar. Apa? Pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini kan janji Allah kepada kaum Bani Israel, tentu kepada kita semua. Ya. Ketika mereka sabar, ketika mereka yakin dengan ayat-ayat kami, ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami anugerahkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang mendapatkan hidayah. Pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang sunnah. Ya. Sebagaimana beberapa ratus tahun sebelum itu. Ya, beberapa ratus tahun sebelum itu kira-kira 200-an tahun kurang sebelum itu, ya, kaum muslimin bersabar ketika dipimpin oleh orang yang sangat kejam, zalim, Hajjaj bin Yusuf. Mereka bersabar. Ya. Lalu tidak terlalu lama Allah berikan seorang pemimpin yang luar biasa, yang faham sunnah, yang dipuji oleh Anas bin Malik salatnya. Aku belum pernah salat di belakang seseorang yang salatnya mirip dengan salatnya Nabi kecuali di belakang anak muda ini. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Di mana para ulama mengatakan nubuat Nabi, di mana Nabi mengatakan nanti akan merata harta, akan tersebar harta, makmur kaya raya kaum muslimin. Itu para ulama mengatakan itu terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya. Di mana para amil kebingungan mencari mustahil. Mencari orang-orang miskin yang berhak menerima zakat, bingung mana ini orang miskin. Kaya semua. Makmur. Ya. Idza waqa'a 'alaihim as-sayf. Apabila pedang telah jatuh di tengah-tengah mereka, perang sesama mereka. Hadza min ayatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk salah satu tanda kenabian beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, beliau betul-betul nabi. Kenapa? Karena beliau berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi dan tentu itu datang dari Allah. Bukan karangan beliau, bukan analisa beliau, bukan prasangka beliau. Wahyu dari Allah. Wa hadza haqqun waqi'. Dan ini hak telah terjadi. Wa innahu lamma waqa'a az-zaifu fi hadhihi al-ummati lam yurfa', yaitu tatkala pedang pertama kali jatuh di tengah-tengah umat ini, maka setelah itu pedang tidak terangkat lagi selama-lamanya. Artinya selalu ada saja perang sesama musyrik. Mazala bainahum al-qitalu mundu qasril khalifah ats-tsalits Utsman radhiyallahu anhu. Maka selalu perang sesama muslim terjadi semenjak terbunuhnya khalifah ketiga Utsman radhiyallahu anhu. Ya, tidak disebut terbunuhnya Umar. Sekali lagi, karena Umar dibunuh oleh orang Majusi, bukan sesama muslim. Dan terbunuhnya Umar tidak ada pembahasan. Ya, kenapa ini? Kenapa? Ya wajar, orang kafir benci kepada kaum muslimin. Terutama si Abu Lu'lu' Majusi ini benci melihat kemajuan kaum muslimin, kejayaan kaum muslimin, persatuan kaum muslimin. Pembesarnya siapa? Umar bin Al-Khattab. Maka dibunuhlah Umar bin Khattab oleh si Abu Lu'lu'i. Adapun pembunuh Utsman seorang muslim, ya, Ain. Pembunuh Utsman seorang muslim dan dengan niat baik. Maksudnya bukan karena kebencian kepada kaum muslimin, justru karena keprihatinan. Ya, karena keprihatinan, karena syubhat. Terutama syubhat yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah bahwa kepemimpinan Utsman bin Affan tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar. Lihat begitu kayanya, lihat begitu mewahnya, lihat saudara-saudaranya menjadi pejabat, ya. Ini semua kalau ditanyakan hukumnya halal apa haram? Halal. Maka jawab Utsman, kan, salahkah aku berbuat baik kepada keluarga? Salahkah aku jika Allah memberikan harta yang banyak kepada aku? Lihat, syubhat kalau dilontarkan setiap hari maka terus dan membesar. Awalnya kaum muslimin tidak menggubris. Ketika Abdullah bin Sabah dan teman-temannya mengatakan Utsman begini, Utsman begini, tidak digubris. Ya, namanya orang kaya kan tidak tercela. Cinta keluarga kemudian menjadikan sebagian keluarga menjadi pejabat, tidak tercela. Tidak tercela karena siapa yang akan menjadi pejabat kan terserah pemimpin. Dan secara kemampuan mampu. Secara kemampuan mampu. Keluarga Utsman bin Affan terkenal sebagai keluarga yang memang mampu untuk memimpin. Ya, awal dilontarkan subhat ini oleh Abdullah bin Sabah tidak ditanggapi oleh kaum muslimin. Tapi Abdullah bin Sabah tidak putus asa, terus diteriakkan, terus setiap hari. Akhirnya 1, 2, 10, 200, 100 kaum muslimin tertipu, terpedaya dengan subhatnya Abdullah bin Sabah ini. Akhirnya ikut bersama Abdullah bin Sabah, katanya mau umrah tapi mampir ke Madinah, dan disitulah awal petaka demo pertama kali dalam Islam. Ya, pimpinan Abdullah bin Sabah mendemo Utsman bin Affan. Ya, dan sama menyuruh Utsman turun. Dan Utsman lebih baik mati daripada turun. Ah, ini sunnahnya. Ya, sunahnya ketika disuruh turun tidak turun, dan para sahabat menasihati Utsman, tidak, jangan. Utsman sudah mau turun, artinya sudah mau berdialog dengan Ali, dengan para sahabat. Ya, seluruh sahabat sepakat jangan. Ya, bahkan dengan kalimat yang luar biasa, Ibnu Umar mengatakan mereka punya. Para pemberontak itu, para pengepung itu punya pedang, punya golok, punya panah, ya. Tapi mereka tidak punya surga dan neraka. Oh, ini membesar di hati Utsman bin Affan. Ya, mereka tidak mempengaruhi engkau masuk surga dan neraka. Ya, maka berakhir dengan terbunuhnya beliau. Ya, dan sekali lagi yang membunuh terkena syubhatnya Abdullah bin Sabah. Dan yang membunuh merasa bangga membunuh Utsman bin Affan. Yes. Sejak saat itu sampai hari ini pedang tidak terangkat lagi. Kaum muslimin terus selalu ada perang bersama kaum muslimin. Wasarat al ummatu yaqtulu ba'duhum ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dan. Maka umat ini terus satu sama lain saling membunuh, saling menyerang, saling menawan. Ya. Wala taqumu as-sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyriki. Dan tidak akan datang hari kiamat sampai ada satu hayy. Lagi hukum asalnya, asal katanya hai adalah kabilah suku, tapi yang dimaksud tentu kaum muslimin secara umum, bukan satu suku. Yes. Yang akan mengikuti orang-orang musyrik, yang akan berada di tengah-tengah orang musyrik. Ah, ini dibahas oleh beliau. Wahalil muradu billuhuki huna alluhuki albadani. Apakah yang dimaksud luhuk di sini mengikuti orang-orang musyrik, menyatu pada diri orang-orang musyrik itu badannya. Dimakna annahu yadhhabu hadzal hayy ila al musyrikin, bahwa mereka pergi meninggalkan negeri muslim kemudian datang kepada orang-orang musyrik dan hidup di tengah-tengah orang musyrik sebagaimana contoh tadi, memilih hidup di Jepang, di Amerika, di China, di tempat-tempat orang kafir. Awil luhuk al-hukmi, atau secara hukum. Bimakna ay ya'malu bi'amalil musyriki, yaitu mereka melakukan amalan-amalan kaum musyriki, menyembah kuburan, minta-minta kepada orang yang sudah mati, meyakini orang-orang yang sudah mati rohnya bisa kembali ke dunia, roh-roh orang yang sudah mati bisa bertempat tinggal di tempat-tempat tertentu, bisa diajak dialog dan seterusnya. Nah, ini mengikuti kaum musyrikin. Ya, belum yang kecil-kecil seperti ulang tahun, seperti memperingati hari ini, hari itu, cara berpakaian begini, begitu, ini lebih banyak lagi. Atau dua-duanya. Ya, atau dua-duanya. Ya, badannya ada yang seperti itu, ya secara hukum juga ada. Dia katakan adh-dhahiru annal murada jami'u dzalik, yang tampak jelas adalah dua-duanya. Dua-duanya dilakukan oleh kaum muslimin. Kita melihat ya. Lihat sebagian hari ini kaum muslimin hidup di tengah-tengah negeri kafir dan dengan bangganya dan tidak ada resah, tidak ada kekhawatiran. Ya. Padahal mau sholat Jumat susah, mau sholat Idul Fitri susah, mau mengetahui satu Syawal kapan, satu Ramadan kapan, susah. Ya. Mereka dengan tenangnya hidup di negeri tersebut tanpa alasan yang hak. Dengan alasan yang hak boleh, bagaimana sering kita bahas ya, tiga alasan ya. Adapun tanpa tiga alasan itu tidak boleh. Haram. Ya. Wa ammal hayyu fadh-dhahiru anna al-murada bihi al-jinsu wa laysa wahidul ahya. Secara zahir, zahir lafaz al-hayy atau qabilah suku ini jenisnya ya. Suku itu kan ada suku ini, suku itu ya, qabilah ini, qabilah itu. Tapi apakah itu yang dimaksud? Ya. Apakah itu yang dimaksud? Jika itu yang dimaksud, tentu akan terlihat ya. Misalnya kaum muslimin di Cina misalnya, atau kaum muslimin di Indonesia misalnya, atau kaum muslimin di Jazair misalnya. Nah, beliau mengatakan ini tidak ada akarnya, tidak ada bekas yang kelihatan bahwa seperti itu. Ya. Yeah. Beliau tidak melihat, wallahu a'lam sudah terjadi atau tidak, beliau tidak melihat adanya satu suku di mana itu mayoritas kaum muslimin mengikuti orang-orang musyrik dalam satu negeri. Ya. Oleh karena itu beliau cenderung hai di sini secara umum, artinya kaum muslimin. Ya. Seorang muslim atau kaum muslimin yang mengikuti orang-orang kafir, bukan seluruh kaum muslimin Brunei misalnya mengikuti orang-orang musyrik ini. Itu sekali lagi menurut beliau itu tidak tampak. Ya, yeah. Berarti beliau sekali lagi cenderung kepada makna bahwa itu umumnya kaum muslimin, orang per orang. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan, dan juga tidak akan terjadi hari kiamat sampai sekelompok dari umatku ini menyembah berhala. Al-fi'am ay al-jama'at. Fi'am yang dimaksud al-jama'at, kelompok kaum muslimin. Wa hadha waqa, ini terjadi. Fa fi kulli jihatin min jihatil muslimin, di beberapa daerah negeri kaum muslimin, man ya'buduna al-qubur, sebagian kaum muslimin menyembah kuburan. Apakah mereka sujud rukuk kepada kuburan itu? Tidak. Tetapi makna sembahan kan meminta, bahkan cinta, bahkan berharap. Itu kan bagian dari ibadah. Mereka berharap sesuatu dari penghuni kubur ini. Ini sudah berarti ibadah. Syirik kan? Mereka meminta sesuatu dari penghuni kubur itu. Ini kan sifat ibadah, berdoa. Ya. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan, kata siapa dia menyembah, dia tidak rukuk sujud kepada kuburan itu. Ya, menyembah tidak harus rukuk dan sujud. Wa yu'azzimuna ashabaha, mereka mengagungkan, membesarkan penghuni kubur tersebut. Dengan cara apa mereka membesarkan? Mendatangi setiap tahun, mendatangi di hari-hari tertentu, membuat lampu, ya, bangunan atap. Wa yas'alunahum alhajat warraqabat wa yaltaji'una ilaihim. Mereka minta-minta kepada mereka tentang hajat mereka. Mereka minta-minta kepada yang mati itu untuk memenuhi hajat mereka, kebutuhan mereka, apa yang mereka ingini, mereka mintakan kepada penghuni kubur tersebut. Wa yaltaji'una ilaihim, berserah diri kepada, menyandarkan diri kepada penghuni kubur tersebut. Ini terjadi kan? Terjadi. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, kita lihat kenyataannya hari ini. Ya. Ya, sudah maksud kita salam dulu. Assalamualaikum alaihi wasallam. Yang dilakukan oleh Presiden Libya itu benar, yaitu rakyatnya meminta dia turun, tetapi dia melawan dengan senjata sehingga rakyatnya banyak yang terbunuh. Intinya bahwa rakyat tidak berhak menurunkan penguasa. Ini menurut akidah sahihah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena penguasa, namanya juga penguasa, dia berkuasa, ya. Dan sunnah yang sangat sah yang dicontohkan oleh para sahabat, bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, terus sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun al-Rasyid, sampai khalifah-khalifah kaum muslimin, mereka tidak diganti kecuali meninggal. Ya, sunnahnya para sahabat. Dan tidak ada satupun ulama yang mengkritik Abu Bakar, mengkritik Umar, mengkritik Utsman, Ali, karena tidak diganti sebelum wafat. Tidak ada. Baru muncul sunnah dari orang-orang Barat, sunnah dari orang-orang Yahudi, Nasrani, bahwa pemimpin itu dibatasi 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Ini bukan sunnahnya para sahabat. Ya. Kemudian masalah selanjutnya, berhakkah seorang pemimpin membunuh orang yang perlu dibunuh? Jawabnya, berhak. Berhak. Ya, tentu tidak semau dia. Tapi ini perlu apa tidak dibunuh? Ya. Dengan dalil pertama kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Muhammad bin Maslamah membunuh Ka'ab bin Ashraf, ya, dengan dalil-dalil, dengan alasan-alasan tertentu, ya, sebagaimana yang kita lihat hari ini, karena seorang penguasa itu haram membunuh yang perlu dibunuh orang bahaya tanpa alasan apapun, dengan alasan apapun, maka kita lihat begitu beraninya orang-orang yang mengatakan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah dan diikuti, dipercayai, begitu bebasnya bicara, yes. Bahkan di televisi, yes. Ini kan mudarat yang luar biasa. Bahkan seolah diberi porsi lebih gitu ya, untuk bicara atas nama HAM, atas nama demokrasi. Jika pemimpin paham, dan ini merasakan kaum muslimin, menimbulkan percekcokan dan seterusnya, jika pemimpin paham, gak usah teriak-teriak, gak usah demo, gak usah terjadi keributan di mana-mana, ya, culik tokoh-tokohnya. Penguasa tentu bisa, ya, biar dunia tidak tahu, wartawan-wartawan gak ada yang tahu, culik, ya, amin, ya, hadapkan pada seorang ulama MUI misalnya. Dinasihati di situ, diajak untuk taubat bahwa aliran Ahmadiyah sesat, mengatakan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, wahyu terputus ketika Nabi sudah wafat dan seterusnya. Terus diberi pengarahan, nasihat, dalil-dalil, mungkin seminggu, mungkin dua minggu, ya, diharapkan taubat. Kalau mau taubat, alhamdulillah. Nah, dia ajak anak buahnya gitu. Kalau gak mau, bunuh, gak ada yang tahu, hilang, ya, kan selamat, nggak onar seperti ini. Itu kan terjadi 20 tahun yang lalu, ya, 15 tahun yang lalu kan begitu, macam-macam itu hilang, ya, nggak ribut-ribut kayak gini, tahu-tahu hilang, ya, ini sunnah seperti ini. Sebagaimana Ka'ab bin Ashraf tahu-tahu hilang, tahu-tahu mati, nggak ribut-ribut, ya, padahal itu nabi. Nabi yang mengizinkan, artinya nabi, aku berhak membunuh, memang aku suruh, enggak, Nabi tetap diam, karena memang ada siasat di sini. Nah, ini tidak dipahami oleh kaum muslimin. Maka seolah harus terbuka, semuanya harus terbuka. Penguasa itu punya rahasia. Orang semakin besar, rahasianya semakin banyak, kan gitu. Ya. Pemimpin kita punya rahasia, pemimpin kita lebih punya rahasia lagi. Karena orang semakin kuat, semakin besar, rahasianya semakin banyak. Presiden orang besar, maka dia punya banyak rahasia dan itu hak dia. Rakyat jangan tahu, apalagi dunia luar. Ini tidak, semua kebijakan rakyat harus tahu, semua perintah rakyat harus tahu. Bagaimana? Kan ada rahasia negara, ya, yang tidak boleh diketahui oleh siapapun, gitu ya. Bagaimana cara menjawab pertanyaan orang awam, mengapa kita mengikuti pemahaman sahabat dan bukan pemahaman Rasulullah? Gitu. Maksud pemahaman sahabat bukan pemahaman Rasulullah, ya. Pemahaman sahabat otomatis pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, pemahaman sahabat otomatis pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kan bersabda, Nabi bersabda kan, yang faham terhadap sabda Nabi itu siapa? Ya tentu saksi mata. Yang paling faham cara salat Nabi siapa? Tentu saksi mata, yaitu para sahabat. Yang paling paham terhadap ayat ini siapa setelah Rasulullah? Saksi mata ketika ayat itu turun, para sahabat ridwanullah alaihim jami'. Ya, kan Nabi sekali lagi bersabda. Nah, perlu dipahami sabda Nabi itu maksudnya apa. Nah, merujuk kepada para sahabat, perbuatan Nabi. Nabi kan meletakkan pelepah kurma basah, daun-daun basah di atas kuburan. Beliau mengatakan, selagi daun ini masih basah, maka si mayat di bawah ini akan diperingan siksanya. Ini kan perbuatan Nabi. Bagaimana cara kita memahaminya? Langsung kita ikuti bahwa ini sunnah Nabi. Kita letakkan daun-daun basah, karangan bunga di atas kuburan dengan harapan si mayat yang dibawa diperingan siksanya? Nanti dulu, lihat para sahabat. Lihat saksi mata ketika Nabi meletakkan pelepah kurma itu. Siapa? Para sahabat tentunya. Lihat para sahabat melakukan apa? Tidak ada satupun para sahabat yang meletakkan daun-daun basah di atas kubur famili mereka masing-masing. Tidak ada. Tidak ada. Berarti pemahaman sahabat terhadap perbuatan Nabi itu adalah mukjizat, kehususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangan beliau yang mulia, iya, ketika meletakkan daun basah di atas kuburan menyebabkan si mayat itu diperingan siksanya. Adapun tangan Abu Bakar, tangan Umar, para sahabat yang lain, enggak. Apalagi tangan kita. Aduh gitu. Nah, lihat, ini pemahaman sahabat. Coba kalau kita tidak memakai pemahaman sahabat, tentu kita langsung meletakkan daun-daun basah di atas kuburan. Dan jelas ini keliru. Masa para sahabat tidak paham, kita yang paham? Ini para sahabat tidak paham. Kenapa tidak diikuti? Ya, tidak pernah paham sahabat ini. Saya yang paham. Kebalik. Ya. Bagaimana cara menyikapi pemberitaan-pemberitaan di media massa yang terkadang mengkhabarkan buruknya pemerintah? Apakah ini termasuk ke dalam membuka aib pemimpin? Iya, jelas. Jelas. Jika kita tahu teman kita ada yang berzina, ada yang minum khamr, maka kita harus menutup aib itu. Jangan cerita. Pemimpin lebih lagi. Saudara kita sesama muslim berhak untuk ditutup aibnya. Pemimpin lebih berhak. Pemimpin lebih berhak. Ya. Semua hal yang berkaitan dengan akhirat atau ibadah hukum asalnya haram, dan semua hal tentang dunia hukum asalnya halal. Apakah dalilnya? Banyak diantaranya, man amina amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, yang dimaksud tentu amal akhirat, ibadah maudhoh, salat, zikir, puasa, yang tidak ada contoh dari Nabi, dari aku, maka tertolak. Tertolak haram, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnah. Ini salah satu dalil di antara sekian dalil bahwa hukum asal ibadah adalah haram. Yeah. Adapun sebaliknya, seperti firman Allah, kulu wasyrabu, makanlah, minumlah, maka bebas makan apa saja, minum apa saja, asal yang tidak dilarang. Kan berapa banyak makanan minuman yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita bertanya, ini halal apa haram? Kalau air putih, susu, madu di zaman Nabi ada, jelas halal. Ya. Tapi Fanta, Coca-Cola misalnya, ya. Kan zaman Nabi enggak ada. Gimana nih? Halal haram, jangan halal. Maka bingung kita. Berapa banyak minuman yang tidak ada di zaman Nabi, makanan. Ya, hukum asalnya semuanya halal. Kecuali yang di apakah diperbolehkan menetap di negeri kafir untuk menuntut ilmu ekonomi bukan ilmu syar'i? Ya tentu, enggak mungkin ilmu syar'i di negeri kafir, ya. Mana ada ilmu syar'i di negeri kafir? Ya. Nah, itu kan programnya si Munawir dulu, ya. Mengirim sarjana-sarjana IAIN ke Kanada, Toronto, Amerika untuk belajar kepada orientalis. Jelas ini keliru. Masa belajar agama sama orang kafir? Belajar agama di Mekah, Madinah, ya, di negeri-negeri kaum muslimin, bukan di negeri kafir. Ya tentu mencari ilmu dunia. Tapi ya tidak pas kalau ekonomi, ya. Ilmu tentang senjata, ilmu tentang nuklir, ilmu tentang komputer yang kaum muslimin belum banyak tahu. Ya silakan. Karena kaum muslimin butuhkan ilmu itu, boleh. Ya, untuk mencari ilmu, boleh. Atau berobat, karena kan menyembuhkan penyakit itu kan termasuk yang daruri, boleh. Sampai tampak aurat kita oleh orang lain dalam rangka berobat, kan boleh. Darurat. Atau menjadi duta, utusan, boleh. Istri selalu bertanya pada suami untuk apa uang dibelanjakan. Sampai-sampai suami merasa kesal, merasa seperti itu. Ini gak kebalik nih. Yang nanya si istri, mestinya suaminya kali, mestinya kebalik kali, ya. Suami yang nanya uang belanja kemarin kurang apa enggak, kalau kurang ditambahin, ya, kalau nyisa balikin, misalnya. Nah, maksud istri yang nanya, ya, Kan uangnya uang suami, suka-suka suami buat apa? Ya, istri sudah diberi uang belanja, misalnya sebulan sekian, 2 juta misalnya cukup, anak 3, anak 4, ya, ya sudah. Gaji suami mungkin 6 juta, 7 juta, ya sudah. Mau dibuat apa, terserah suami. Ya. Sementara istri berdalih hal itu untuk menjaga peran waran. Apa? Ya. Enggak ada uang suami, ya. Enggak perlu begini, ya. Intinya si istri sudah diberi nafkah selesai. Kecuali kurang boleh. Bang kurang segini. Anak kita kan 5, ya. Oh, sekolah semua, biaya semua. Masuk cuma 800 ribu. Sementara gaji abang hampir 10 juta. Boleh, boleh seperti ini boleh. Boleh. Ya, tidak haram. Gitu. Kalau sudah cukup, dia merasa cukup, itu dia mencukupkan dirinya. Adapun uang lebih milik suami terserah. Mau buat apa suami, ya namanya di luar. Mungkin sedekah, mungkin memberi pada orang tua. Mestinya istrinya mendorong suami untuk taat kepada Allah, di antaranya dengan sedekah memberi kepada orang tua. Iya, selesai, kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.